I love you si an hai dek, jangan es begitu. Permisi dek, aku cinta kamu. Dari fonon utasaro, lam jantungnyo dek kamu so. Gaya lama, mandung hana, jarang roh nubarayu. Nupi HP, nupi HP, nupi HP. Abang begitu, cinta abang cuma satu untukmu. Ku siang ku malam terbayang wajahmu, kamu ikut rinduku padamu. Percaya deh sama abang, han mungkin gado menghilang. I love you si an hai dek, jangan es begitu. Permisi dek, aku cinta kamu. Dari fonon utasaro, lam jantungnyo dek kamu so. Gaya